Mitra bisnis survei politik yang digelar oleh Sugeng Saryadi Sindiket juga memunculkan nama-nama seperti Hatta Rajasa, Sri Mulyani Indrawati, hingga Yusuf Kalla sebagai kandidat calon presiden yang akan berlaga di 2014, selain dari nama-nama yang dinilai memiliki ketegasan sebagai pimpinan negara oleh publik. Untuk membahas tindakan apa yang sebaiknya diambil oleh pihak-pihak yang namanya disebut oleh responden survei ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, seperti apa seharusnya pihak-pihak yang namanya disebut dalam survei Sugeng Saryadi? Apakah mereka memang bisa memanfaatkannya untuk kepentingan 2014 nanti? Ya, kalau itu kan tergantung orangnya. Kalau kita hanya bisa menduga-duga, Prabowo, mungkin dia langsung memanfaatkan itu untuk momentum kampanye kan gitu. Makanya iklannya kan muncul di mana-mana, di TV, di ini gitu. Tapi kalau Sri Mulyani, saya yakin dia cuek-cuek aja karena dia sangat paham betul mengenai instrumen ilmiah ini, SPSS ini gitu. Paling dia cuek-cuek aja. Ngapain dihitung kan gitu. Lantas salah satu figur yang disebut adalah Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai pimpinan MK. Nah, kalau Mahfud mungkin dugaan kita dia lalu beli kaca cermin lebar besar-besar gitu. Tiap hari matut-matut, wah ternyata saya pantas juga gitu. Bisa jadi presiden gitu kan. Nah, ya itu nggak bisa ditebak ininya. Begitu juga dengan nama-nama yang disodorkan desainer survei itu gitu. Tapi pastinya hasil survei ini memang bisa jadi bekal untuk berlaga di 2014 nanti ya Pak Her. Oh iya, kalau saya hanya melihat kalau mereka yang sih memang serius untuk mau maju itu bisa dijadikan pijakan awal untuk mengukur dan menyusun strategi awal kemana ininya gitu. Orang survei yang benar itu harus dilakukan rutin, kemudian dicari polanya. Apakah persentasenya naik, turun, lalu dicari penyebabnya. Naiknya kenapa, turunnya kenapa. Nah, itulah yang menjadi strategi kampanye pemilu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.